Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita teruskan membaca hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-753. Hadis yang ke-753. Qala al-imamu an-Nawawi rahimahullah wa an Ka'bi ibni Malikin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a fa idza faragha la'iqaha, rawahu Muslimun. Kita terjemahkan terlebih dahulu, wa an Ka'ab bin Malik, dan dari Ka'ab bin Malik sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, makan bi dengan thalathi, tiga asabi'a, jari, fa, maka idza, apabila faragha, selesai, apabila selesai apa maksudnya, selesai makan, la'iqaha, kemarin sudah la'iqaha, apa, menjilati apa ini, jari jemarinya, rawahu Muslimun, yang meriwayatkannya Imam Muslim. Wawu huruf nataf ya, mabni alal fathi, karena huruf berarti la mahalla laha minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. An huruf jar mabni alas sukun, tidak ada kedudukan dalam i'rab, la mahalla laha minal i'rab. Ka'bi majrur, kenapa majrur, ada huruf jarnya an, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, karena isim mufrad. Di sini wa huwa mudhaf ibni mudhafun ilai, ibni juga mudhaf, malikin mudhafun ilai. Radhiyallahu anhu, radhiya fi'il madhi mabni alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu, tanda rafa'nya dhammah karena mufrad. Anhu jar majrur. Qala fi'il madhi mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ra'aitu fi'il fa'il, ra'aitu fi'il fa'il, fi'il apa ra'a, fi'il madhi, ya fi'il madhi. Rasula mansub maf'ulun bihi, saya melihat, siapa yang dilihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti rasula maf'ulun bihi, wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya'kulu fi'il mudhari, marfu mansub majzum marfu. Ya'kulu fi'il mudhari'un marfu, kenapa marfu, karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, tanda rafa'nya dhammah karena fi'il mudhari' sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Setiap fi'il pasti ada fa'il, mana fa'ilnya, dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi thalathi jar majrur, thalathi mudhaf, asabi'a mudhafun ilaih, asabi'a mudhafun ilaih karena mudhafun ilaih majrur. Apa tanda jarnya, fathah karena ghairumun sarif, karena ghairumun sarif, sama dengan masajida, dananira, darahima, masabiha. Yang jelas asabi'a itu isim ghairumun sarif, maka majrurnya dengan tanda fathah. Fa huruf mabni alal fathi, idza dzaraf mabni alas sukun, faragha fi'il madhi mabni alal fathi, setiap fa'il pasti ada fa'il, mana fa'ilnya, mustatir takdiruhu huwa, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kita tasrif, faragha faragha faraghu, 1 2 3 faragha faragha Ahsantum. La'iqa fi'il madhi. Wazannya apa la'iqa? Fa'ila. Kalau faragha tadi fa'ala. Faragha fa'ala. La'iqa fa'ila. Fi'il madhi mabni 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Ha dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Setiap fi'il pasti ada fa'il, itu harus selalu diingat. Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'il la'iqa? Mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun. Rawa fi'il madhi. Hu bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Muslimun kenapa marfu? Fa'il. Siapa yang meriwayatkan? Muslim. Mudah ini insyaallah. Jadi apa makanan yang memungkinkan kita menggunakan tiga jari, maka sebaiknya karena itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun makan atau menyantapnya juga menggunakan tiga jari. Kalau misalkan ini bakwan, gorengan, tempe dan yang cukup gini. Karena ini masuk tiga jari, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Bukan kemudian gini kayak seleng itu enggak. Nah, selengker ya Mas Rata ya. Pernah ikut seleng dulu? Oh, ya. Kok tahu selengker? Oh iya, iya. Enggak sempat ikut-ikutan. Enggak kenal bim-bim semua enggak. Oh. Abdi Rido juga enggak kenal. Oh, alhamdulillah enggak kenal. Mas Dadang kenal Mas. Ya, selanjutnya qala rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi was sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Wa an Jabirin dari Jabir. Jabir bin Abdullah ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik sahabat Ansari. Jabir bin Abdullah sahabat Ansari. Hadis yang sebelumnya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas seorang muhajiri yang hijrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya anna Rasulullah? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara memerintahkan. Ini sudah banyak kosakata Pak Mariono nggih? Tanpa sadar atau dengan sadar ini kita nambah kosakata? Tanpa sadar. Tanpa sadar. Waduh repot ini. Ngajinya sambil enggak sadar ini. Artinya Bapak Kampung. Artinya tanpa disadari itu bukan tanpa kesadaran, maksudnya kita tidak berusaha untuk menghitung-hitung ya, gitu Pak Ambali ya. Ternyata kosakatanya terus bertambah. Anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara memerintahkan bi dengan la'ki sudah. La'ika yal'aku la' menjilati. Al-asabi'i jari-jari. Wa dan as-sahfati itu piring ya, kemarin sudah nggih dan piring. Wa qala dan beliau bersabda innakum sesungguhnya kalian la tidak tadruna tadri la tadri mengetahui sesungguhnya kalian tidak mengetahui fi pada ayyi manakah manakah ta'am makanan kum kalian pada manakah makanan kalian al barokatu barokah. Berarti terjemah bebasnya bagaimana? Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari jemari dan juga menjilati piring. Beliau berpesan sesungguhnya kalian tidak tahu barokah itu pada bagian makanan kalian yang mana. Kan itu. Jadi kalau misalkan satu piring pasti di situ ada barokahnya Allah berikan, tapi kita tidak tahu barokahnya itu yang mana. Apakah semuanya, separuhnya, atau justru yang kita tinggalkan? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Maka dalam syariat Islam ketika kita makan disisakan atau dibersihkan? Disisakan. Walaupun dibilang orang geragas. Walaupun walaupun dia belum diajari. Oh, belum diajari. Harus diajari Bapak Kampung. Iya. Kan ini. Jadi kita tidak memahami, tidak tahu persis secara persis barokah yang Allah berikan itu di mana. Kan itu. Nah, adapun barokah dalam hal makanan sudah kita terangkan sebelumnya. Contohnya apa barokah itu? Artinya bisa memberikan kesehatan, bisa memberikan kekuatan, begitu ya. Bisa apa namanya? Membuat kenyang. Kita tidak paham posisi di mana. Taib wa an Jabirin. Ini semuanya sudah mudah. Wawu wa ataf an huruf jar, Jabir majrur dengan huruf jar an. Radhiyallahu anhu radhiya fi ilmadhi Allahu lafzul jalala fa'il anhu jar majrur. Anna huruf huruf nasab dan huruf taukid. Fungsi anna menasabkan isim, merofakkan khobar. Mana isim anna? Rasulah. Wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Amara fi'il madhi mabni alal fathi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il amara? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jumlah fi'liyah fi'il amara plus fa'ilnya berkedudukan sebagai khobar anna. Jadi khobar anna itu bentuknya jumlah fi'il, gabungan antara fi'il dan fa'il yang mustatir. Bila'ki jar majrur. La'ki mudhaf al-asabi'i mudhafun ilaih. Wawunya wawu? Wawunya wawu? Atof. As-sohfati, kenapa majrur? Diatofkan ke al-asabi'i. Diatofkan ke al-asabi'i. Waqala, dan beliau bersabda, wawu wawu ataf, qala fi'il madhi mabni alal fathi, innakum. Inna huruf apa? Taukid dan huruf nasab. Fungsinya menasabkan isim, merofakkan khobar. Mana isim inna? Kum. Dhamir kum itu isim inna. La huruf nafi. Nafi atau nahi? Nafi, karena artinya tidak. Kalau nahi artinya jangan. La huruf nafi tidak berfungsi apa-apa. Artinya dalam hal i'rab, kalau maknanya jelas menafikan. Kalau untuk jenis fungsi i'rab tidak ada. Tadruna fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'il tadruna? Wawul jama'ah. Fi'il mudhari' plus fa'ilnya wawu jama'ah, jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar in. Nah, fi huruf jar mabni ala sukun, ayyi majrur karena ada fi, wa huwa mudhaf, ta'ami mudhafun ilaih majrur. Yang namanya mudhaf ilaih pasti majrur. Wa huwa mudhaf, kum mudhafun ilaih. Al barakatu marfu. Kenapa marfu? Aslinya al barakatu fi ayyi ta'amikum. Ah, berarti apa? Mubtada. Mubtadanya yang diakhirkan. Fi ayyi ta'amikum al barakah. Kenapa dimajukan dan dimundurkan secara posisi? Untuk diperhatikan baik-baik. Itu salah satu fungsinya. Fi ayyi ta'amikum al barakatu. Al barakatu fi ayyi ta'amikum. Asalnya itu barakah itu pada makanan kalian yang mana? Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ini juga mudah. Hadis yang berikutnya wa anhu sampai selesai rawahu Muslim, coba dihitung ada berapa fiilnya. Coba dihitung ada berapa fiilnya. Fiil saja. Yang kecil dihitung apa tidak? Tidak. Yang kecil tidak dihitung, yang besar-besar saja. Ah, ini belum ada yang kata yang masih 10 ya. Nanti kalau ada yang 11 berarti ikut yang 11. 10. Ya, Mas Darsa. Oh, 11. 11 Mas Roto? 9. Berarti nanti Mas Roto sama Mas Darsa gabung jadi satu kan, bagi 2 sama-sama 10 nanti. Lek Kardi? 10. Oh, 10. Mas Darmanto? 9. Pak Sarjio? Kok kayak saudara kembar jenengan sama Pak Dimingin ini. Sarungnya hijau, jenis kopiahnya sama, jenggotnya sama panjang juga. Jangan-jangan dulu sekolah bareng. Betul? Hah? Enggak satu sekolahan mungkin. SD, SMP, SMA, TK. Apa tahfidz dulu? Berapa tadi? 11. Mbah Mo, Pak Dewidi, Mbah Widi. 10. Mas Warno. 11. Berarti antara 9, 10, 11. Abu Ahmad. Loh kok dereng piye? Bingung di antara 3 pilihan ini. Paham Bali? 10. Sing jelas nek milih sing paling cilik mesti bener e pokoke. Pasti benernya itu 9. Pak De Kamiran sama Pak Mareno? 10. Pak Dimur Said? 10. Mas Jas? 10, Pak. 10. Oh iya. Pak Dinarto? Wow, malah 12. Memang sabar Pak Dinarto 12 tahun. Pak Mujadi? Oh, dari 10. Coba kita hitung sama-sama. Hadis 755 wa anhu, dan darinya, dari siapa? Dari siapa? Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam dihitung enggak? Ya, karena kecil. Qala. Satu. Fi'il apa ini? Madhi. Beliau bersabda, "Idza, apabila." Waqa'at. Waqa'at du dua. Fi'il apa? Fi'il madhi. Idza, apabila. Waqa'at jatuh. Luqmatu. Luqmatu itu sesuap makanan. Atau bukan cuma sesuap, pokoknya kalau roti ya separone, kalau kerupuk ya secuil kan gitu ya. Itu namanya luqmah. Ahadikum, salah satu di antara kalian, apabila secuil makanan kalian jatuh, fal ya'khudha, maka hendaknya dia mengambilnya. Ya'khud fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa ini? Tiga. Fi'il nomor tiga ini. Fal ya'khudha, maka hendaknya dia mengambilnya. Mengambil apa? Cuilan yang jatuh tadi. Wal yumitta, hendaknya dia bersihkan. Bersihkan. M. Pat. Fal yumit, bersihkan. Makana biha, apa-apa yang ada padanya. Kana. Lima. Kana fi'il apa ma? Madhi. Wah, toh kan dosa percaya. Wah, radhitung. Wah. Kana. Sudah lima. Biha jar majrur min adza, dari kotoran. Hendaknya dia bersihkan kotoran yang ada padanya. Wal yakul ha, dan hendaknya dia makannya. Enam. Wala yada'ha lis syaiton, dan jangan dia biarkan untuk syaiton. Yada'. Tujuh. Fi'il mudhari majzum, karena adalah nahiyah. Wala yamsah yadahu, janganlah dia membersihkan atau mengusap tangannya. Yamsah fi'il mudhari. Berarti berapa ini? Delapan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa. Yal'aqa, sampai dia menjilati asabi'ahu, jari-jarinya. Yal'aqa fi'il mudhari. Berarti sudah berapa? Sembilan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah, karena dia tidak tahu pada makanan yang mana ada barakah. Kahnya yadri fiil mudhari. Fiil mudhari 10. Kalau sampai di situ 10. Kalau tambahi rawahu Muslim 11. Berarti semuanya benar. Karena yang jawab 9 betul semua enggak? Betul. Gimana Pak Mariana? Yang menjawab 9 benar semua enggak itu 9 itu? Benar. Yang jawab 10? Benar. Yang dapat 11? Benar juga, berarti tidak ada yang salah. Yang 12 ancang-ancang. Ya. Oh, ada yang 12 tadi ya? Ada. Kayaknya Pak Dinarto tadi ya. Sensasi Pak Dinarto. Jadi sunahnya demikian, kalau ada makanan jatuh dan masih bisa di diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Kalau tidak bisa diselamatkan, ya tidak kan. Misalkan makan zat mie yang sauntir jatuh tek, di tanah bukan di lantai misalkan, ya sudah, ya, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau Pak Sarjio pas jatuh masih bisa sumpit gini. Karena Nabi, salah satu hikmahnya apa? Nabi mengatakan wala yada'ha lisyaiton, jangan dia biarkan makanan itu diambil syaiton. Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya memberikan keterangan. Ya. Al-Utsaimin memberikan keterangan dalam syarahnya, karena ketika kita makan syaiton sudah ikut. Yang namanya syaiton itu kan berusaha untuk mengganggu aktivitas kita. Allah berfirman, "Wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum." Jadi dalam setiap kesempatan syaitan itu selalu berusaha untuk apa, menggoda dan mengganggu kita. Makan dan minum juga seperti itu. Syaitan nunggu nih. Kalau kita enggak baca basmalah, syaitan ikut makan, ikut minum. Kalau kita baca basmalah, syaitan enggak bisa ikut makan, enggak bisa ikut minum. Begitu. Makanya dia tunggu. Dia punya makanan jatuh atau tidak. Nah, itu. Kalau pas makanan jatuh, nah, kalau tidak diambil, syaitan ambil. Demikian juga diterangkan Al-Utsaimin rahimahullah, misalkan suami istri melakukan hubungan, sebelum melakukan hubungan kita dalam Islam diajarkan untuk membaca doa. Kalau kita lupa membaca doa, tidak menutup kemungkinan syaitan juga melu ikut, bukan campur tangan, ikut bercampur di situ. Makanya apa namanya, ketika iya, dalam banyak hal kita harus betul-betul waspada. Dalam harta juga seperti itu. Allah menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 64, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan silahkan engkau bergabung dan bercampur dengan mereka dalam harta dan anak-anak. Dan itu banyak harta yang diperoleh orang, di situ syaitan ikut campur. Karena apa? Ada unsur kedustaan, ada unsur riba dan yang lainnya. Tapi yang dimaksud tentunya adalah ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai dan lupa, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Nggih, monggo. Bingung di ini. Fal yakut fal yumit itu lamnya lam apa itu? Lamnya lamul amr namanya. Lam yang menunjukkan perintah. Salah satu tandanya kalau lam itu menunjukkan perintah, ketika bersama dengan fa, wawu atau thumma, lamnya menjadi sukun. Aslinya li. Kalau tidak ada fa, tidak ada wa, tidak ada thumma, tidak ada tiga huruf ini, berarti lamnya dibaca kasroh. Liyakhudha liyumit, kan gitu. Kemudian karena ada fa di sini, maka lam yang semula kasroh disukun. Wallahu alam. Begitu Abu Ahmad? Ya, berarti demikian. Alhamdulillah, cukup insyaallah.